الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih menjelaskan tentang sifat dan tata cara sujud, bahwa anggota sujud yang terdiri dari wajah, dan wajah mencakup dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, di mana kaki, kedua kaki tersebut ditegakkan, lalu jari jemari kedua kaki diarahkan ke kiblat. Dan telah kita jelaskan bahwa yang disyariatkan dalam hal meletakkan wajah pada saat sujud adalah mengukuhkan tamkin, bukan hanya sekedar menyentuhkan ke lantai, namun wajah tersebut memikul beban beratnya kepala, yang menunjukkan bahwa dia pun membawa beban seperti halnya kedua tangan dan yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar disentuhkan di atas permukaan bumi lalu kemudian beban seluruhnya diarahkan kepada kedua tangan. Lalu kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa amara bih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, yaitu memerintahkan untuk meletakkan kedua tangan ketika sujud dan menegakkan kedua kaki. Dan itu disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Wa kana yaftakhu asabi'ahuma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftakhu asabi'ahuma. Yang dimaksud yaftakhu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ay yulayyinuha hatta tanthani, yaitu dia melembutkan kedua kaki tersebut, jari jemarinya dilembutkan sehingga dia tanthani itu membengkok, ya, kedua kaki ditegakkan lalu dibengkokkan, dilembutkan jari jemari kaki, fayuwajjihuha nahwal qiblah, lalu diarahkan ke kiblat. Jadi jari jemari kaki mengarah ke kiblat, berarti yang menyentuh permukaan bumi pada saat sujud adalah bagian telapak kaki atau telapak dari jari jemari kaki, di mana kaki tersebut jari jemarinya diarahkan ke kiblat. Wa yarussu aqibaihi, dan yarus merapatkan kedua tumitnya, al-aqib, bagian belakang dari kaki itu disebut aqib. Tayib, tumit ini dirapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi bukan dijauhkan, tapi dirapatkan. Dan ini yang zahir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Aisyah, kata beliau, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya beliau bersamaku di atas tempat tidurku. Fawajadtuhu sajidan. Lalu aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, rassan aqibaihi, dalam keadaan beliau merapatkan kedua tumitnya. Jadi kedua tumit dirapatkan. Mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qiblah, sambil mengarahkan jari-jemari kaki ke arah kiblat. Fasami'tuhu yaqul, kata Aisyah, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sujud, beliau mengucapkan, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika minka uthni 'alaik la ablughu kull ma fiik. Ini didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau selesai mengerjakan salat. Maka beliau bertanya kepada Aisyah, karena Aisyah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ya Aisyah, akhadaka syaitanuk, wahai Aisyah, engkau dikuasai oleh syaitanmu, engkau diambil oleh syaitanmu. Kata Aisyah, amalaka syaitan, apakah engkau tidak punya syaitan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min adami illa lahu syaitan, tidak seorang pun dari manusia melainkan dia memiliki syaitan, ada syaitan yang mendampinginya. Faqultu wa iyyaka ya Rasulullah, aku bertanya, apakah engkau juga memiliki syaitan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaya, dan juga aku. Lakinni a'anani Allahu alaihi fa aslama, akan tetapi Allah azza wajalla memberi pertolongan kepadaku untuk mengalahkan dia, mengalahkan syaitan itu. Fa aslama, di sini ada dua penafsiran para ulama. Fa aslama, makna yang pertama, fa aslama, saya selamat dari kejahatannya, dari keburukan syaitan yang hendak menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selamat. Makna yang kedua, fa aslama, bahwa syaitan itu masuk ke dalam Islam. Walhasil, yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua tumitnya pada saat melakukan sujud, menunjukkan bahwa kedua kaki itu berdempetan, berdekatan, tidak dijauhkan. Coba praktekkan. Sujud. Gimana cara sujud yang benar? Hah? Mana kakinya? Tidak kelihatan kakinya. Coba kakinya. Sebentar, belum. Jangan diangkat kakinya, ditanam ya, begitu. Ditanam. Jadi jari jemari kedua kaki itu mengarah ke kiblat. Wa kana yarfa'u ajizatahu ay mu'akhkharahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat ajizatahu, yaitu bagian belakangnya, bokongnya, itu diangkat, jangan direndahkan, tapi diangkat bokongnya, bagian belakang dia, di bagian ekor. Naam, bokong itu dalam posisi terangkat. Fahadihi sab'atu a'dha'in kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu alaiha. Ini 7 anggota tubuh, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas 7 anggota tubuh tersebut. Al-kaffan, 2 telapak tangan, war-rukbatan, 2 lutut, wal-qadaman, dan 2 kaki, wal-jabhatu wal-anf, dan dahi beserta dengan hidung, yang mana ini disatukan semuanya termasuk ke dalam wajah. Wajah, jadi seluruhnya 7, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, sudah 6, dan yang 7 adalah wajah. Wajah mencakup 2 anggota wajah, yaitu dahi, demikian pula hidung. Waqad ja'ala sallallahu alaihi wa sallam al-udwain al-akhirain ka'udwin wahidin fi sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjadikan 2 anggota yang terakhir, yaitu dahi dan hidung, itu sama seperti 1 anggota, termasuk ke dalam wajah pada saat sujud. Haitsu qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda, aku diperintah untuk sujud. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aku diperintah, maka yang memerintah beliau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin umirna an nasjuda, dalam riwayat yang lain kami diperintah, yaitu Allah azza wajalla memerintahkan kami an nasjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'zum, sujud di atas anggota tubuh. Ala al-jabhati, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sujud di atas dahi. Sujud di atas dahi, Rasulullah mengatakan dahi, tapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung. Ini bukan salah sebut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sujud di atas dahi. Jangan sampai ada yang benar, itu hidung bukan dahi. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa hidung dan dahi keduanya termasuk wajah. Alal jabhati, di atas dahi, wa asyara biyadihi ila anfih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke hidungnya. Wal yadaini, dan 2 tangan, wa fi lafdhin al kaffain, dalam lafaz yang lain 2 telapak tangan, 2 telapak tangan, war rukbataini wa atrafil qadamain, dan 2 lutut, dan 2 atau ujung-ujung 2 kaki, ujung-ujung 2 kaki, dengan cara yang telah kita terangkan. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa hidung termasuk bahagian yang harus menyentuh permukaan bumi, menyentuh lantai pada saat melakukan sujud. Disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullah, ijma' para sahabat, annahu la yujzi as-sujudu 'ala al-anfi wahdah. Para sahabat sepakat bahwa tidak sah sujud hanya dengan menggunakan hidung. Sujud pakai hidung saja, ininya tidak disentuhkan ya. Nah, ini untuk orang Indonesia agak sulit ini, karena hidungnya banyak yang masuk ke dalam kan. Nah, biasanya kalau ya, mungkin kalau hidungnya mancung, hidungnya disentuhkan, dahi tidak tersentuh. Sepakat para sahabat ini tidak sah sujud seperti ini. Wa dhahaba al-jumhur ila annahu yujzi 'ala al-jabhati wahdaha. Mayoritas para ulama mengatakan apabila seorang sujud hanya menggunakan dahi, hukum sujudnya sah. Walaupun hidungnya tidak disentuhkan, hanya menyentuhkan dahi. Ini pendapat jumhur ulama. Yang ketiga, pendapat yang ketiga diriwayatkan dari Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, Ishaq Ibn Habib dari Al-Malikiyah, dan yang selain mereka, mereka berpendapat yajibu ayyajma'ahuma, wajib ketika sujud menggabungkan antara dahi dan hidung. Kedua-duanya harus tersentuh di permukaan bumi. wa huwa qaulun li Syafi'i aidan, dan ini juga merupakan pendapat al-Imam Syafi'i. Hidung harus tersentuh bersama dengan dahi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa hadha huwa as-shawabu insyaallah ta'ala. Pendapat inilah yang benar, bahwa hidung dan dahi harus disentuhkan di permukaan bumi ketika melakukan sujud. Lil amri bisujudi 'alaiha, karena adanya perintah untuk sujud di atasnya. Wa man idda'a anna al-amra bi khususil anfi lil istihbab la lil wujub fa huwa mukhalifun li zahiril hadis. Barang siapa yang menganggap bahwa perintah untuk menyentuhkan hidung itu hukumnya sunnah saja bukan wajib, maka ini menyelisihi zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan perintah, kami diperintah, aku diperintah sujud di atas 7 anggota tubuh. Lalu ketika beliau menyebutkan dahi, beliau mengisyaratkan ke hidung, bahwa hidung juga termasuk di antara anggota sujud yang harus disentuhkan. Dan telah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata, tidak ada salat, liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jamin, bagi orang yang tidak menyentuhkan hidungnya di permukaan bumi sebagaimana dia menyentuhkan dahinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala naqfitu thiyaba wasy'ara, dan kami tidak naqfit, tidak melakukan kafat terhadap pakaian dan tidak pula rambut. Al-kaftu al-kaffu. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala akuffu sya'ran wala thauban, dan aku tidak menahan rambut dan tidak pula pakaian. Dalam riwayat ini wala nakfit, dan kami tidak melakukan al-kaft. Kata para ulama al-kaftu yaitu mengumpulkan rambut, maksudnya mengikatnya, ditahan. Dahulu banyak kaum muslimin yang mereka biasa memanjangkan rambutnya, itu kebiasaan mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat dari beliau menunjukkan bahwa beliau terkadang memanjangkan rambutnya itu sampai di bahu, dan beliau tidak mencukur kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti pada saat melakukan umrah. Ya, 4 kali umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur. Demikian pula pada saat menunaikan ibadah haji. Adapun kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasanya memanjangkan rambutnya. Ini sunnah adah jibiliyah yang ada pada saat itu. Yang masyhur mereka biasa memanjangkan rambut. Maka ketika seseorang memanjangkan rambutnya ketika salat, maka tidak diperbolehkan bagi dia, dan ini hukum khusus laki-laki, tidak diperbolehkan dia mengikat rambutnya, mengumpulkan rambutnya, biarkan dia terurai seperti sehingga dia pun melakukan sujud seperti sujudnya anggota-anggota tubuh yang lain. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas riwayat al-Imam al-Bukhari, kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjud ala sab'ah la akufu sya'ran wala thawban, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh dan aku tidak menahan, yaitu mengikat atau mengumpulkan rambut dan tidak pula pakaian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Quraib Maula Ibn Abbas dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau melihat Abdullah bin Al-Harith salat dalam keadaan rambutnya itu dikumpul di bagian belakangnya. Ya. Abdullah bin Al-Harith salat rambutnya dikumpul di belakang, diikat, digabung. Maka Ibn Abbas datang, ini sedang salat Abdullah bin Al-Harith. Ibn Abbas datang, lalu beliau lepaskan. Beliau lepas ikatan rambutnya, dibiarkan terurai. Setelah selesai, Abdullah bin Al-Harith mendatangi Ibnu Abbas. Lalu dia mengatakan, "Malaka wa ra'si? Kenapa? Ada apa kamu dengan kepala saya? Ada apa kamu dengan rambut saya? Kenapa kamu urusi rambut saya?" Kata Ibnu Abbas, "Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf." Perumpamaan orang yang salat dalam keadaan dia menahan rambutnya itu seperti orang yang salat dalam keadaan dia terikat, tangan yang tidak bisa bergerak. Maksudnya apa? Ya, dia kan harus menyentuhkan tangannya ke permukaan bumi ketika sujud. Ya. Kalau dia mengikat rambutnya sama seperti dia mengikat tangannya. Maksudnya ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan makna al-kaft. Al-kaft maknanya sama dengan al-kaf yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Lalu beliau mengatakan, ittafaqa al-ulama'u 'ala an-nahyi 'anis salati wa thawbuhu mushammarun. Sepakat para ulama larangan seseorang melakukan salat dalam keadaan pakaiannya disingsingkan, diangkat gitu. Ya. Naam, atau dilipat-lipat. Au kummuhu atau kummuhu. Ini kum. Apa ini? Hah? Namanya apa ini? Hah? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Hah? Lengan baju ya. Lengan baju disingsingkan, digulung-gulung. Sholat ini. Nah, sholat dengan cara seperti ini. Nah, sepakat para ulama bahwa ini merupakan hal yang terlarang. Aw ra'suhu ma'qus atau rambutnya diikat. Aw mardudun sya'ruhu atau rambutnya dikembalikan ke belakang ditahan. Tahta imamatihi di bawah, ditaruh di bawah sorbannya. Aw nahwu dzalika atau yang semisalnya, fa kullu hadza manhiyun anhu biittifaqil ulama. Ini semua merupakan hal yang terlarang berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa huwa karahatu tanzih, namun kata beliau hukumnya makruh. Falau shalla kadzalika faqad asaa wa shahhat shalatuhu. Apabila dia salat dalam keadaan seperti itu, maka sungguh dia telah berbuat keburukan namun salatnya sah. Namun salatnya sah. Wahtajja fi dhalika Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari bi ijma'il ulama. Abu Ja'far At-Tabari berhujjah dengan hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa hakam Ibnul Munzir al-i'adata fihi anil Hasan al-Basri. Adapun diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, beliau berpendapat diulangi salatnya. Dia harus mengulangi salatnya apabila dia menahan pakaiannya atau menahan rambutnya. Biarkan dia sujud, ya. Biarkan dia sujud. Seperti pula yang dilakukan oleh sebagian, ya, misalnya ketika pakai jubah, ketika hendak sujud dikumpulkan dulu jubahnya atau dikumpulkan dulu sarungnya supaya tidak mengenai lantai. Tidak, dibiarkan. Biarkan, ya, jangan ditahan. Ini juga termasuk jenis kafus thawb, menahan pakaian ketika mengerjakan salat. Thumma madhhabul jumhur anna an-nahya mutlaqan liman shalla kadzalika sawa'un ta'ammadahu lis-shalah am kana qablaha kadzalik. Kemudian madhab jumhur ulama mengatakan larangan secara mutlak. Apakah bagi orang yang salat, setelah dia salat baru dia melakukan hal itu, dia sengaja melakukannya untuk salat, atau sebelumnya dia melakukan itu, ya, yang dia melakukannya bukan untuk salat lalu kemudian dia masuk ke dalam sholat dan melakukan hal tersebut. Sebagian para ulama mengatakan bahwa larangan ini khusus bagi orang yang melakukannya untuk sholat. Namun Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud larangan tersebut baik bagi orang yang sengaja melakukannya di dalam sholat atau di luar sholat, dia melakukannya ketika hendak mengerjakan sholat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka musbil, isbal ketika berpakaian menutupi mata kakinya, ya, lalu ketika hendak masuk ke dalam sholat dia gulung, dia menggulungnya untuk sholat. Nah, dari satu sisi dia selamat dalam hal dia menaikkan kain celananya atau kain sarungnya, tapi dari sisi yang lain dia melakukan larangan al-kaftu, kaffu thawb, ya, menahan pakaiannya, dan ini tidak diperbolehkan. Ya, yang terbaik gunting, digunting di atas mata kaki, ya, sehingga ketika dia hendak mengerjakan sholat dia juga tidak melakukan pelanggaran yang lain. Kata para ulama, wal hikmatu fin nahi an anna sya'ra yasjudu ma'ahu. Hikmahnya larangan menahan rambut atau menahan pakaian agar kemudian rambut itu juga sujud bersama anggota sujud yang lain. Ini barakallahu fikum yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.